sayang ibunda. Aku pun dibesarkan di dalam doanya. Ku dengar bunda selalu menyebut namaku, memohon agar ku terjaga dari segala bencana.